Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim, qala haddatsana Abdullah bin Umair wa Abu Usama an Ismail ibn Abi Khalid an Qais an Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu an, qala, kata beliau, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah berbayat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah, untuk menegakkan salat, mengeluarkan menaikkan zakat, wan nushi li kulli muslim, dan senantiasa memberikan nasihat kepada setiap muslim. Yang sudah kita baca, berkata Imam Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis kemarin, nasihah ad-dinu nasihah, ya nasihah li amatil muslimin, yani ya fa'irsyaduhum limasalihim, ya membimbing mereka untuk kemaslahatan mereka di dunia dan akhirat, ya ngajari mereka agama yang belum mereka tahu, membantu mereka dengan ucapan dan perbuatan, menutup aurat mereka, aib mereka, ya, dan termasuk an-nusrikul muslim adalah amar bin mungkar, memerintahkan mereka untuk berbuat baik, melarang mereka berbuat mungkar, termasuk ke dalam makna ya nasihati amat muslimin juga adalah an yuhibba lahum ma yuhibbu li nafsi minal khair, ya dia senang saudaranya mendapatkan kebaikan yang dia inginkan untuk dirinya, sebaliknya yakrah, tidak senang saudaranya mendapatkan sesuatu yang tidak dia senang untuk dirinya sendiri. Ini di antara bayat beliau kepada Rasul adalah nushi di kulli muslim. Kalau kata beliau haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Zuhair bin Harb wa Ibn Umair qalu haddatsana Sufyan an Ziyad bin Ilaqah sami'a Jarir bin Abdullah bin Al-Bajali radhiyallahu anhu yaqul bayatul Nabi sallallahu alaihi wasallam ala nushi di kulli muslim. Kalau hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kalau hadis ad-dinu nasiha infarada bihi muslim, ya tidak sesuai dengan syarat Bukhari. Adapun ini hadis ini, ya bayatul Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qaumis shalah wa ita'iz zakah wa nushi di kulli muslim juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari rahimahullah membawakan bab ini, hadis ini di akhir kitabul iman. Qala Muslim rahimah, berkata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddatsana Suraij ibn Yunus wa Yaqub ad-Dawraqi qara, kata beliau, haddatsana Husain an Sayyar an Sya'bi. Siapa Syabi namanya? Ingat Bukhari? Siapa Syabi? Amir Musarahil. Qala an Jarir, jadi Abdullah bin Abdullah al-Bajali. Dalam kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang hukum qatlus sahir, hukum bunuh tukang sihir oleh penguasa muslimin, pemerintah muslim yang melakukannya, itu datang dari tiga orang sahabat. Siapa aja? Ja'a qatlus sahir an thalathatin min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa aja? Syekh Muhammad pertama. Jadi Loh, belum mau selesai kita bertauhid loh. Sayyidan. Jambu. Siapa? Talah. Abdullah. Jadi tiga orang. Satu. Jis. Jadi salah satu. Jadi bin Abdul. Yang kedua. Hafsah. Iya, Ummu Mukminin. Hafsah. Yang ketiga. Lupa. Yang ketiga. Baik. Ba. Yang ketiga. Siddiq. Halim. Yang ketiga. Enggak diistimah kan, Bu Iba? Enggak diistimah kan? Anak santai nih kalau gitu. Nah. Coba tolah. Yang ketiga. Selamat. Umar. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau, bayatun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah. Untuk senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa. Falaqqanani, dan beliau mentalkinku. Fima sara'. Jadi maksudnya, hendaknya engkau bayat mendengar dan taat senantiasa dalam batas kemampuan. Qala wa nushi li kulli muslim. Wa nushi li kulli muslim. Qala Yaqub bi riwayatihi, berkata Yaqub dalam riwayatnya, qala haddatsana Sayyar. Iya. Jadi Suraij Ibnu Yunus dan Yaqub Ad-Dawraqi mendapatkan hadis dari Husaim. Kalau Suraij bin Yunus berkata haddatsana Husaim an Sayyar. Kalau Yaqub Ad-Dawraqi berkata ya haddatsana Husaim qala haddatsana Sayyar. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Disebutnya Imam Nawawi rahimahullah menunjukkan sangat itqannya Imam Muslim rahimahullahu taala. Iya, boleh banyak berikan pelajaran kepada kita terkait dengan masalah amanah ilmiah, terkait dengan ketelitian. Kenapa? Husaim itu mudallis. Husaim itu mudallis. Mudallis, hukum asal riwayat dia adalah ditolak kalau dia meriwayatkan dengan an-anah. Sehingga beliau rahimahullah wa ta'ala menyebutkan bahwasanya walaupun Suraij bin Yunus meriwayatkan riwayat Husaim dari Sayyar dengan lafaz an, namun dari jalan lain Yaqub meriwayatkan dari Husaim dengan iya ada dengan bentuk kalimat haddatsana. Haddatsana Sayyar. Iya. Alhamdulillah. Apa itu hadis mudallas? Ada yang dapat? Ada yang nyantol? Ada berapa hadis mudallas? Baik. Ada dua. Yang pertama tadlis. Hadis mudallas sebabnya artinya macam-macam tadlis. Ada dua tadlis. Isnad. Yang kedua, hadis syuyukh. Nah, apa kata berikutnya rahimahullah ta'ala? Nah, wama ata mudal nasri naw'ani. Ya, al-awwal al-isqatul syaih wa nyankul aman faqahu bi'an fu'an. Mas Amin misalnya, misal contoh lagi Mas Amin. Gak apa-apa contoh modalis ya. Beliau rahimahullah, beliau siapa? Mas Amin, kita contohkan modalis. Dia benar belajar, iya, mendapatkan hadis dari Ana misalnya. Dia mendapatkan 3 hadis. Ada satu hadis, iya, dia sampaikan kepada Ami Luqman, dia bilang an mubarak. Pada hadis yang keempat ini bukan langsung dari anak, beliau dapat dari Abu Abilajiz dari anak. Iya, tapi kesannya yang keempat pun dapat langsung dari anak. Ini namanya apa? Tadlis. Tadlis apa? Tadlis isnad. Iya, yang kata Syu'bah rahimahullahu ta'ala apa? At-tadlis akhul kadhib. Akhul kadhib. Kalau seandainya Ami Amin bilang haddatsani Mubarak, dusta dia. Bohong. Jadi ketika dia bilang an Mubaraknya, padahal ada perantara, Abu Abilajiz. At-tadlis, tadlis apa? Isnad. Yang kedua apa? Ya, wathani la yuskituhu lakin yasif, ya bima bihi lain arif. Yang kedua, Mas Amin enggak menggugurkan, enggak membuang Abu Abilajiz, tetap menyebutkan, cuman dicari nama-nama yang kira-kira orang enggak tahu, enggak kenal, susah untuk nemui siapa. Misalnya orang kita kan di sini kenal kan Abu Abilajiz, jarang tahu nama aslinya. Tiba-tiba dia bilang, Mas Amin bilang haddatsani fulan, siapa misalnya. Ya, an Mubarak, bingung, siapa ini? Maksudnya supaya gak ketahuan. Iya. Kenapa sebabnya? Banyak sebabnya. Atau dengan kunyah yang susah juga, an Abi Abdullah bin Abdullah bin Abdurrahim. Semua kan benar kan Abu Abdullah. Semuanya Abdullah. Semuanya Abdurrahim ya, semua hamba Allah semua. Siapa dia? Ini namanya memberi sifat-sifat yang susah ditemui. Ini mudallis. Mudallis hukum asalnya riwayat dia ditolak kalau meriwayatkan dengan an di sini. Husain mudallis. Iya, tetapi di akhir hadis, iya, Imam Muslim menyatakan qala Yaqub bi riwayatihi haddatsana Sayyar. Walaupun beliau di yang pertama dengan an, tapi di sini dengan lafaz haddatsana. Kalau dia sharh bi tahdits seperti ini, maka diterima hadisnya. Ini sekali lagi menunjukkan bagaimana telitinya Imam Muslim rahimahullahu taala. Yang berikutnya terkait dengan sanad ikhwan fillah rahiman rahimakumullah adalah Ismail bin Abi Khalid, juga Qais bin Abi Hazim, keduanya Bajalian, Bajali. Ismail bin Abi Abdullah bin Abi Khalid al-Bajali, Qais bin Abi Hazim al-Bajali, Jarir juga semua bin Abdullah al-Bajali, semuanya Kufiyun, orang Kufah. Dan semuanya tiga-tiganya kunyahnya sama, Abu Abdullah. Ismail Abu Abdullah, Qais Abu Abdullah, Jarir juga Abu Abdullah. Ini terkait dengan sanad. Nah, yang terpenting dari kesempatan kita ini adalah bagaimana sahabat yang mulia Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu membimbing kita ikhwan fillah rahiman rahimakumullah untuk mengamalkan ilmu yang kita dapat semaksimal mungkin, sebisa mungkin apa yang kita dapat kita amalkan. Yang pertama saya nukil dari ucapan Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam syarahnya satu tatbik, satu pengamalan ilmu dari Jarir bin Abdullah. Bagaimana beliau mengamalkan hadis ini yang beliau dapat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. satu kisah. Boleh sebutkan bahwa Jarir pernah menyuruh maulanya untuk membeli kuda. Maka maulah, ya, maulah itu maksudnya hamba sahaya yang pernah seorang yang dulunya hamba sahaya dia bebaskan. Orang yang dulunya dia miliki dibebaskan. Maka si maulah ini pun membeli untuknya kuda seharga 300 dirham. Berapa? 300 dirham. Setelah deal sudah salah jadi 300 apa namanya tawar menawar jadi 300 dirham, maka maulanya bawa kuda dengan pemiliknya ke Jarir bin Abdullah. Ketika datang untuk bayar, lihat di sini, ya susah kita untuk melakukannya. Jarir berkata kepada pemilik kuda, "Farasuka khairun min sarfibnya. Kudamu ini kebagusan kalau di harga 300. Gimana kalau saya beli bi 400 dirham? Saya beri 400 saja gimana?" Bukan nawar, malah nambah. Kata dia, "Dzalika ilaiki ya Abdillah." Oh, itu mau terserah engkau, kamu yang punya keinginan, silakan Abdillah. Kemudian kata dia lagi, "Farasuka khairun biar babinya. Kudamu ini 400 pun kebagusan. Iya, gimana kalau 500 saja?" Iya, kenapa tadi? Saya bilang tadi di awal, di antara bentuk muslimul muslim adalah apa? An yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi wa yakraha alai ma yakraha ala nafsi. Sebagaimana dia enggak mau dicurangin orang, yang enggak mau dia jual murah, dia pun sebetulnya gitu juga kepada orang lain, gitu. Ini nus. Nah, sampai singkat cerita, beliau rahimahullahu ta'ala terus menerus menambah hingga akhirnya ila'an balagha samanumiah dirham. Jadinya malah 800 dirham. Jadi 300 tambah. Lebih baik lagi. 500 malah juga lebih bagus. Akhirnya 600. 600 juga masih bagus. Sudah mulai dibayar jadinya 800 dirham. Maka fakirlah fidali katakan kepada dia, kenapa kok berbuat demikian? Faqala, kata beliau, "Inni bayatu Rasulullah SAW, aku tak berbayat kepada Rasulullah SAW ala nushi di kulli muslim, untuk senantiasa ia menginginkan kebaikan untuk setiap muslim." Ini hurufillah rahimah rahimah. Yang kedua disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari tadi disebutkan di akhir kitab Iman, membawakan hadis tadi, kemudian membawakan kisah ini, kisah Jarir bin Abdullah dengan sanadnya sampai Ziyad bin Ilaqah. Kata beliau, "Aku mendengar Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu ketika hari meninggalnya Mughirah bin Syu'bah." Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an menjadi wali di Kufah di zaman Muawiyah. Ketika meninggal Mughirah bin Syu'bah, maka beliau pun naik mimbar. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang Rasulullah melakukan demikian ketika ada satu hal penting, beliau naik mimbar mengingatkan, memberikan peringatan kepada umat, dilakukan oleh beliau Jarir bin Abdullah. Beliau naik mimbar kemudian bertahmid, fahmidallah wasna alaihi, dan berkata, "Alaikum bittaqillah wahdahu la syarikalah. Wajib atas kalian bertakwa kepada Allah saja yang tidak sekutu baginya. Wal wiqar was sakinah, dan wajib atas kita untuk senantiasa tenang." Iya, menjaga kondisi tetap kondusif. Karena demikian keadaan disebutkan oleh Al-Hafidz rahimahullah, juga Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, karena demikian keadaannya. Iya. Ketika pemimpin meninggal seperti biasanya terjadi kekacauan, terjadi keributan, beliau khawatir, maka naik mimbar memberikan peringatan, apalagi di Kufah. Manba'ul fitan. Kemudian kata beliau, "Hatta ya'tiyakum amir, sampai datang kepada kalian amir. Fa innama ya'tikumul an." Karena datang dia disebutkan oleh Al-Hafidz rahimahullah, karena ketika mendengar Mughirah bin Syu'bah meninggal, Muawiyah langsung mengirim surat menunjuk orang untuk menjadi penggantinya. Asyahid, kata beliau radhiyallahu anhu, ya ista'fu li akhikum fa innahu kana yuhibbul afwa, mintakanlah maaf iya untuk saudara kalian itu, untuk amir kalian itu di amirikum, kepada siapa? Mughirah yang meninggal, karena beliau Mughirah itu senang iya diberi maaf. Kata beliau, kenapa ini? Ini tatbik amali. Kenapa kalau beliau sampai berani tampil naik mimbar memberitakan nasihat peringatan seperti itu? Kata beliau, amma ba'du. Fa inni ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku dulu pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, aku katakan kepada beliau, ubayyu'u kalal Islam. Aku membaiatmu di atas Islam. Qala fasyarata alayya, maka Rasulullah pun memberikan syarat kepadaku untuk an-nushu li kulli muslim, untuk aku senantiasa memberikan nasihat, menginginkan kebaikan untuk setiap muslim. Fabaiatu ala hadza. Iya, aku pun berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk itu, untuk senantiasa memberikan nasihat, menginginkan kebaikan untuk setiap muslim. Qala wa rabbu hadzal masjid, atau wa rabbi, sumpah, wa rabbi hadzal masjid, demi rabb masjid ini, inni lanasihun lakum, sungguh aku sekarang sedang memberikan nasihat kepada kalian. Kemudian summa astaghfar wa nazal, beliau menulis istighfar dan turun. Ini ikhwan fillah rahimakumullah, satu hadis dengar iya diamalkan, itulah bimbingan para sahabat kita, para sahabat Nabi Rasulullah SAW, di antara Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Lakukan, amalkan ya apa yang kita pelajari, jangan sampai belajar tiap hari semata-mata untuk ya menambah pengetahuan, semata-mata cari nilai. Amalkan. Namallahu a'lam bishawab. Wa barakallahu fikum.